Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nah, insyaAllah ta'ala, malam ini kita memulai mempelajari fikih, membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih yang muyassar. Yang musahhal, ya, fikih yang dimudahkan. Nah, ya, pembahasannya mudah karena tidak menyebutkan khilafat, tidak menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, namun langsung menyebutkan pendapat yang rajih. Nah, kita memilih kitab ini karena kelebihan yang dimilikinya berupa tabwib, ya, peletakan bab dan masail yang mufassalah, dirinci dengan bagus. Nah, kitab ini ditulis oleh sekelompok ulama dan telah ditakdim, diberikan kata pengantar oleh Menteri Urusan Agama, Waqaf dan Dakwah Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, yaitu Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh masih dari keturunan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Menteri Agamanya Saudi Arabia. Nah, sehingga insyaAllah ta'ala kita, ya, merasa aman membaca kitab ini karena sudah ada rekomendasi dari salah satu di antara ulama kita di zaman ini, itu Syekh Saleh Al-Syekh. Baik, kita langsung saja. Qala awalan kitabut taharah. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan bersuci. Nah, ya, kenapa didahulukan bersuci daripada kitab-kitab yang lain, kitab sholat, kitab zakah? Ya, karena bersuci merupakan syarat, ya, syarat sahnya sholat. Nah, ya, jadi sebelum seorang itu sholat, dia harus bersuci. Dan tentunya untuk bersuci harus mengetahui bagaimana tata cara bersuci yang baik, bagaimana bersuci yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu didahulukan penyebutannya, pembahasannya. Qala wa yashtamilu ala asyarati abwab. Ya, kitab taharah ini terdiri dari 10 bab. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkami taharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama terkait dengan hukum bersuci, ya, ahkam taharah, hukum-hukum bersuci dan hukum-hukum air yang dipakai untuk bersuci. Dan pada bab ini ada beberapa perkara. Yang pertama, al-mas'alatul ula fit ta'rif bit taharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Definisi dari taharah, ya, penjelasan tentang, ya, pentingnya taharah dan pembagian taharah. Yang pertama, ahamiyatu taharah wa aqsamuha. Pentingnya taharah dan pembagiannya, ya. Ta'rifnya, definisinya di akhirkan nanti di bab atau di fasal yang kedua akan disebutkan. Pentingnya bersuci dan pembagiannya, at-taharatu hiya miftahus shalah. Ya. Taharah, bersuci adalah kuncinya salat. Yakni sebelum seseorang melaksanakan salat, terlebih dahulu dia bersuci. Nah. Wa akadu syurutiha, dan syarat salat yang paling penting. Ya. Sholat memiliki banyak syarat. Ya. Dukhulul waqt, istiqbalul qiblah. 6. Ya. Al-Islam dan selainnya. Ya, di antaranya at-thaharah. Thaharah adalah syarat yang paling pentingnya. Wa syartu la budda yataqaddam 'ala al-masyrut. Sedangkan syarat itu ya harus mendahului apa yang disyaratkan. Nah, oleh karena itu terlebih dahulu dibahas tentang bersuci baru kemudian sholat. Qala wa taharatu 'ala qismain. Ini pembagiannya sekarang. Bersuci terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal taharatu ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah. Ya. Taharah ma'nawiyah. Nah, bersuci dalam artian bersuci yang bersifat maknawi. Ya. Naam. Tidak terlihat. Maknawi. Wa hiya taharatul qalbi minasy syirki wal ma'asi. Yaitu sucinya hati dari syirik dan kemaksiatan. Wa kullu na'am wa kulli ma rana 'alaihi. Dan dari setiap apa yang mengotorinya. Ya. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Dari kotoran-kotoran yang melekat padanya. Ya, kotoran yang paling besar tentunya adalah syirik. Kemudian setelahnya dari dosa-dosa besar, ya, dan dosa-dosa kecil yang mengotori hati. Nah, wa hiya ahammu min taharatil badan. Ahammu min taharatil badan. Menyucikan hati itu lebih penting. Ya, lebih penting dari menyucikan badan. Kedua-duanya penting, tapi menyucikan hati lebih penting dari menyucikan badan. Nah, ya, orang-orang Barat, ya, mereka mengaku ya orang-orang yang modern, hadarah. Nah, tayyib, kita lihat pelaksanaannya, mereka ya memanjangkan kuku misalnya. Dari mana sekarang? Ya, kebersihannya di mana sekarang? Kukunya panjang-panjang. Bangga jika kukunya panjang. Nah. Ya. Tapi taruhlah mereka bersihan, ya. Bersih-bersih. Nah, tapi hatinya kotor dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan. Fa hadzalah yang fa. Kebersihan badan yang mereka ya akui, yang mereka sangka ini tidak bermanfaat sama sekali. Ya, karena kesucian hati itu lebih penting daripada kesucian badan. Wala yumkinu an tatahaqqa taharatul badni ma'a wujudi najasi syirk. Tidak mungkin terwujud ya kesucian badan, naam, disertai dengan adanya najis kesyirikan. Ya, tidak terwujud, tidak terrealisasi. Nah, mandi 20 kali sehari misalnya, pakai sabun yang paling bersih sudah, paling mahal, tapi masih syirik, la yatahaqqaq. Masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la tatahaqqaq taharatul badan. Kesucian tadi tidak akan terwujud dan tidak akan tersempurnakan. La yanfa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuuna najas. Innamal musyrikuuna najas. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka najis. Nah, orang-orang musyrik itu najis. Yakni ya hati-hati mereka najis. Nah, ini maksud najis di sini dalam hal taharah ma'nawiyah. Bukan badan mereka. Ya. Naam. Bukan badan mereka yang najis, tapi hatinya yang najis, dikotori dengan kekufuran, ya, kesyirikan. Nah, kata Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang musyrik najis, ay khubatha fi aqaidihim wa amalihim, wa ayu najasatin ablagu mimman kana ya'budu ma'allahi alihatan la tanfa'u wa la tadur wa la tughni anhu syai'a. Ya, mereka itu orang-orang musyrik najis, ya, akidah dan amalan mereka yang kotor. Apanya yang najis? Akidah dan amalan mereka. Boleh saja badannya bersih, bersih dari najis. Naam. Bersuci dari najis, tapi akidah dan amalan mereka yang kotor. Ya. Kata beliau, ayu najasatin ablagu mimman kana ya'budu ma'allahi alihatan la tanfa'u wa la tadur. Naam. Najis apalagi? Ya, apakah ada najis yang lebih besar daripada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat? Najis mana yang lebih besar dari ini? Inilah najis yang terbesar. Menyembah selain Allah tidak memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Naam. Ya. Wa a'maluhum ma baina muharabatin lillahi wa saddin an sabilillahi wa nasrun lil batil. Ya. Terkait dengan akidah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada najis yang lebih besar daripada ini, yaitu najis maknawi. Terkait dengan amalan mereka, ya, mereka memusuhi Allah, menghalangi dari jalan Allah, menolong kebatilan, menolak al-haq, membuat kerusakan di muka bumi. Ini amalannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Ya, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Naam. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Ya, maka jangan mereka mendekati al-masjidil haram, ya, ba'da amihim hadha, wa huwa sanatu tis minal hijrah. Ya, setelah tahun ketiga dari hijrah Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Setelah tahun 9. Tidak boleh mereka memasuki al-masjidil haram karena mereka itu najis. Najis apanya? Najis hatinya. Najis ma'nawi. Nah, ini makna jenis najis yang pertama, yaitu nam, atau makna thaharah ma'nawi yang pertama. Ya, menyucikan hati dari segala jenis, ya, dosa dan kemaksiatan yang mengotorinya, yang paling besarnya adalah syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsani. At-taharatu hissiyah. Taharah hissiyah. Kalau yang pertama tadi maknawi, tidak nampak, batin, di dalam hati. Sekarang taharah hissiyah yang nampak. Wa sayati tafsilul qawli biha fil asthari at-taliyah. Akan datang, ya, perinciannya. Baik. Ini yang akan kita pelajari pada kitab taharah ini. Akan datang rincian. Kemudian untuk masalah yang kedua, ta'rifuha. Definisi dari taharah. Wa hiya fil lugha an-nadhafah wan nazaha min al-aqdar. Secara bahasa, bersuci itu adalah kebersihan, an-nadhafah. Bersuci dari kotoran-kotoran. Ini secara bahasa. Nah. Jadi kalau kita membersihkan masjid, secara bahasa apa namanya? Taharah, menyapu masjid. Ya. Membersihkan badan dari bekas-bekas kerja misalnya. Ya. Bekas kerja ikan atau dari sawah. Al-muhim Ya ini toharoh, kotoran, segala jenis kotoran. Nah, secara bahasa. Namun secara istilah lebih sempit maknanya. Ya, secara bahasa lebih umum. Kotoran apa saja yang dianggap sebagai kotoran. Itu tahar. Membersihkan diri darinya, maka itu tahar. Adapun secara istilah syariat, ya, maknanya adalah raf'ul hadas wa zawalu al-khabas. Nah, raf'ul hadas wa zawalu al-khabas. Ringkas. Ya, maknanya lebih sempit. Ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini bersuci menurut syariat. Ya, jadi mengangkat hadas dan membersihkan najis. Baik, misalnya kita barusan pegang tanah. Ini kan kotoran ya. Baik. Kita membersihkan tangan kita dari tanah atau dari bekas ikan misalnya. Baik, apakah ini thaharah menurut istilah? Jawab. Tidak. Karena ini bukan najis. Tapi menurut bahasa apakah masuk thaharah? Masuk. Nah, dipaham ya? Perbedaan makna dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Menurut istilah syariat, ya, jika syariat ya mengatakan thaharah, berarti yang dimaksud apa? Raf'ul hadas wa zawalu al-khabas. Nah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini thaharah. Kemudian dirinci di sini dijelaskan qala wal muradu birtifa'il hadas izalatul wasfil mani' minas salati biisti'malil ma' fi jami'il badan. Izalatul wasf, menghilangkan sifat sesuatu yang tidak terlihat, sifat yang mencegah ya dari salat. Jika sifat tersebut ada, maka tidak boleh salat. Al-mani' minas salah. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan air pada seluruh tubuh. Ya. In kana hadas akbar, jika hadas tersebut hadas besar. Seperti junub misalnya, ingin bersuci dari junub. Junub ini terlihat atau tidak? Dia wasf sifat. Junub, antum pernah melihat junub? Bukan orangnya. Junubnya bagaimana sih, junub ini terlihat tidak? Ini sifat wasful mani. Nah, hadas besar. Bagaimana cara mengangkatnya? Ya, supaya kita bisa sholat ya dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Yang dikenal dengan mandi janabah. Nah, wa in kana hadasan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'i alwudhu'i biniyyah. Dan jika hadas tersebut hadas kecil seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin, maka ini hadas kecil, cukup dengan mengalirkan air ya pada anggota-anggota tubuh. Ya, tidak seluruh tubuh, tapi anggota-anggota tubuh saja. Tapi ada berapa anggota tubuh? Afwan. Anggota-anggota wudu. Ada berapa anggota wudu dalam surat Al-Maidah yang wajib untuk dibasuh? Ada 4. Apa itu? Famsahu biwujuhikum wa aydikum ilal marafi' ila marafiq. 6. Ya, tangan. Baik. Wajah, kemudian tangan, setelah itu kepala dan kaki. 4. Nah. Ya, yang lainnya sunnah. Tapi bagaimana dengan mata dan telinga? Hidung dan mulut serta telinga. Tapi hidung dan mulut masuk dalam kategori wajah. Jadi wajib. Telinga masuk dalam kategori kepala. Nah, Baik. Ini juga hadasnya hadas kecil. Wa in faqada al-ma'u aw ajiza anhu ista'mala ma yanubu anhu wa huwa turab. Ya, jika tidak ada air misalnya. Ataukah tidak mampu menggunakan air. Sakit pantangan dengan air. Ya, dokter menyarankan jangan menyentuh air. Baik. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan apa yang menggantikan air, yaitu tanah. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, ya, tanah yang na'am yang memiliki sifat yang di na'am ala sifatil ma'muri biha syar'an, dengan cara ya seperti yang diperintahkan menurut syariat. Usia dzikruha insyaallah taala fi bab tayammum, dan akan jelas ya akan datang penyebutannya insyaallah taala dalam bab at-tayammum, nanti akan kita pelajari. Taib, ini terkait dengan mengangkat hadas. Nah, apa itu hadas? Sesuatu yang bersifat maknawi, tidak terlihat, wasf sifat. Nah, taib, hadas besar, hadas kecil. Wal muradu bi zawalil khabath. Sekarang yang kedua, ya, yaitu menghilangkan najis. Ai zawalun najasati minal badani wats-tsaubi wal makan. Menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Ya, badan kita, nah, pakaian kita dan tempat kita. Yang kita pakai untuk ibadah. Ini mengangkat atau menghilangkan najis. Nah. Baik, qala fa taharatu hissiyyah 'ala nau'ain. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan wa taharatu ya khabathin wa takunu fil badan wa tsaubi wal makan. Nah, ini pembagian yang lainnya. Taharah hissiyyah ya terbagi menjadi dua. Ya, bersuci dari hadas ini khusus pada badan saja, karena yang berhadas apa? Badan. Baju tidak berhadas, tempat tidak berhadas. Nah, jangan sampai masih ada yang bingung apa bedanya hadas dengan najis, Ustaz. Ya, pembagian ini memperjelas ya. Nah, menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, yang namanya hadas itu terjadi pada badan. Tidak ada hadas di baju, tidak ada hadas di tempat. Karena dia sifat, tidak terlihat. Ya, seperti orang junub misalnya. Junubnya tidak terlihat. Nah, najisnya terlihat. Ya. Junubnya tidak terlihat. Dia BAB misalnya. Atau BAK kencing. Tidak terlihat. Ya. Naam. Thayyib, sifat tadi tidak terlihat. Namun, ya kotorannya terlihat. Yang terlihat itu najis. Iya. Bisa difaham ya? Naam. Thayyib. Keadaan dia ketika BAK atau BAB atau buang angin, keadaannya, was sifatnya tidak terlihat. Ini hadas. Namun yang dia keluarkan itu najis. Bisa dibedakan ya? Jangan sampai bingung. Nah, baik. Ya, untuk memperjelas itu, makanya di sini dirinci lagi bahwasanya hadas itu ya terjadi pada badan. Tidak terjadi pada pakaian, tidak pula pada tempat. Ya. Adapun khabas, najis itu terjadi pada badan, ya. Nah, pada pakaian juga pada tempat. Ini ternajis tiga jenis ini, badan, pakaian dan tempat. Nah, baik. Kemudian di sini disebutkan perincian dirinci tentang hadas. Qala wal hadatsu 'ala nu'ain, hadatsun asghar. Hadas terbagi menjadi dua. ada hadas kecil, wa huwa ma yajibu bihi wudu, hadas kecil yang mewajibkan wudu jika terjadi hadas tersebut, wajib wudu. Naam. Ya. Wa hadatsun akbar wa huwa ma yajibu bihi al-ghusl. Hadas besar yang mewajibkan mandi. Baik, hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil wajib apa? Wajib berwudu darinya jika kita ingin melakukan salat atau ibadah-ibadah yang mempersyaratkan wudu, mempersyaratkan taharah. Nah, hadas besar wajib mandi darinya. Wajib mandi dari. Baik. Ya, hadas besar seperti tadi junub, ya, apalagi haid, nifas. Nah. Hadas kecil itu tadi, buang air besar, buang air kecil, buang angin. Jangan lupa buang anginnya. Jangan cuma ingat BAB, BAK. Oh, ada BAA. Atau BA saja. Buang angin. BA. Nah. Ini rincian hadas ya, ada dua, hadas besar, hadas kecil. Baik, sekarang rincian najis. Wal khabathu ala thalathati anwa. Najis terbagi menjadi tiga. Khabathun yajibu ghusluh. Ada najis yang wajib dicuci. Ya, wajib dicuci dengan air. Nah, ya, contohnya air kencing, ya, baul wal ghaid. Ya, air kencing. Nah, demikian pula kotoran, ya, kotoran setelah buang air besar. Ya, itu harus dibersihkan, dicuci. Nah, yajibu ghusluh. Wa khabathun yajibu nadhuhu. Di sana juga ada najis yang hanya wajib dipercik saja. Seperti apa? Air kencingnya anak laki-laki yang belum memakan makanan. Nah, lam ya'kul at-ta'am. Ya. Laki-laki. Bukan anak perempuan, bukan. Anak perempuan wajib dicuci. Adapun laki-laki, anak laki-laki yang belum makan, ya, maka cukup dipercik. Nah. Tapi kenapa dibedakan? Ini pertanyaannya sekarang. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti' beliau mengatakan, subhanallah, coba kita lihat ulama ya. Jawabannya simpel. Anna al-hikmah anna sunnah ja'at bidzalik. As-sunnah ja'at bidzalik. Nah, hikmahnya adalah karena sunnah demikian. Ya, menjelaskannya. Nah. Ya, bayi laki-laki yang belum makan cukup dipercik, bayi perempuan ya, air kencingnya harus dicuci. Nah, ini jawaban yang paling simple dan paling pas. Ya. Namun demikian para ulama berusaha ya menyebutkan hikmahnya, kenapa? Mencari alasannya kenapa? Nah, ya. Nah, akan kita sebutkan nanti alasannya. Ana teringat dengan sebuah alasan yang disebutkan oleh salah satu penceramah. Dia pernah berceramah. Dia bilang, kenapa terbedakan demikian? Dia menyebutkan alasan, tapi tidak disebutkan oleh ulama. Dia mengatakan, coba kalau kita masuk di WC-nya wanita, itu baunya lebih pesing katanya. Ini ulama tidak menyebutkannya, subhanallah, dari mana ini? Kalau WC laki-laki, kan ada biasa itu ya, WC wanita, WC laki-laki. Coba masuk di WC wanita, katanya lebih pusing, lebih bau. daripada wesel yang lain. Nah, ini dari mana? Yang disebutkan ulama, ya kenapa ulam alladzi lam ya'kul at-ta'am yakfi binadhhi, cukup dengan memperciknya, ya anak laki-laki yang belum makan, ya, air kencingnya cukup dengan dipercik. Hadza min babi takhfif, min babi takhfif, dalam rangka meringankan. Nah, karena yang namanya anak laki-laki itu banyak yang suka. Iya. Banyak yang suka. Anak laki-laki lebih disukai daripada anak perempuan. Nah, banyak yang suka menggendongnya. Nah, ketika digendong dan ketika dia kencing, kencingnya ke mana-mana. Karena dia laki-laki. Kencingnya ke kemana? Kemana-mana. Ya, jadi sulit untuk, ya, ada masyakkah, ada kesulitan. Ya. Nah, beda dengan kencingnya bayi perempuan. Tidak kemana-mana, cuma di situ, merembes di situ saja. Ini antum paham, tidak perlu dirinci ya. Nah, ya, jadi mimba bitakhfif. Dalam rangka meringankan. Nah, al-muhim, jawaban yang paling ringkas, kita mengatakan ja'at bihi sunnah, yang demikianlah sunnah, ya, datang dengan cara itu. Nah, tayyib. Ini, ya, kita kembali. Najis itu terbagi menjadi tiga, ada yang wajib dicuci. Nah, contohnya apa tadi? Air kencing orang dewasa, ya, ataukah kotorannya. Ada yang wajib dipercik, cukup dipercik saja. Air kencingnya anak laki-laki yang belum makan. Ada juga yang wajib, ya, mashu, khabathun yajibu mashu, ya, cukup diusap. Ya, seperti seseorang ingin masuk sholat dengan sandal. Dia melihat di sandalnya ada kotoran, cukup dia gosok-gosokkan ke tanah. Ya, kemudian jika sudah hilang zatnya, taib, dia masuk dengan sandal itu, sholat dengan sandal. Sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan. Nah, ini. Taib. Ini pembagian hadas dan pembagian najis. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Al-ma'u alladhi tahsul bihi taharatu. Air yang dengannya bersuci itu bisa dilakukan. Air bagaimana yang dipakai untuk bersuci? Qala at-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Bersuci membutuhkan sesuatu yang dengannya, ya, kita bersuci, yuzalu bihi an-najis, dengannya menghilangkan najis, wa yurfa'u bihi al-hadas, dengannya hadas diangkat, wa huwal ma, yaitu air. Ya, air bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan najis. Taib, air yang bagaimana? Air banyak. Air yang bagaimana yang bisa dipakai untuk bersuci? Qala wal ma'u alladhi tahsulu bihi taharatu huwal ma'u tahur, yaitu air yang tahur. Yaitu tahir wa mutahhir. Wa huwa at-tahiru fi dhatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang suci lagi menyucikan. Naam, suci dan menyucikan. Yang tahur, tahir wa mutahhir. Airnya sendiri suci dan bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk menyucikan. Nah, al-mutahhir li ghairi. Air yang bagaimana itu? Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Yang masih tetap di atas asal penciptaannya. Ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu di atas sifat yang dia diciptakan di atasnya. Masih murni, belum mengalami perubahan, belum dijadikan kopi. Ada yang berwudu dengan kopi? Mentang-mentang penjual kopi. Nah, atau sirup, sirupnya banyak ini. Dia sudah buat sirup ingin menyambut tamu, 100 orang tamunya. Tamunya tidak datang-datang. Kehabisan air, sudah cuci saja, bersuci saja dengan ini, berwudu dengan sirup. Ini tidak boleh, karena sudah bukan di atas penciptaannya, sudah dicampur. Nah, maka kita dengar. Ya, jadi di atas penciptaannya asli, masih asli air. Nah. Ya. Sawa'un kana nazilan minas sama', ya. Sama saja apakah itu air yang turun dari langit, air hujan. Naam, kal matar seperti air hujan. Wa dzaubi ats-tsuluj wal barad. Ya, seperti hujan. Kalau hujan jelas ya. Ya. Dan seperti cairan salju. Cairan salju mungkin di daerah kita di Indonesia jarang mendapatkannya ya. Bukan jarang, bahkan tidak ada. Ada yang pernah bersuci dengan salju? Nah, silakan ke Kutub Utara. Nah. Tapi bisa, ya. Selama dia turun dari langit. Salju itu kan dari atas. Hujan turun. Cairan saljunya bisa dipakai untuk bersuci. Nah, jadi air yang turun dari langit, apakah itu hujan ataukah salju? Ujarian fil ard, ataukah air yang mengalir di muka bumi? Kama il anhar, seperti air sungai. Wal uyun, seperti air dari mata air. Ya, wal abar wal bihar, air sumur. Ya, dan air laut. Jadi jangan kebingungan jika di laut misalnya enggak bawa air. Ya sudah. Wudu dengan air laut. Nah, ya, jika di tengah laut misalnya masuk waktu sholat, Allah musta'an, enggak bawa air. Jangan bingung, air di bawah kita banyak. Nah, bisa dipakai untuk ya bersuci. Nah. Baik. Ya, jadi kesimpulannya air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang masih di atas penciptaannya, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di atasnya. Ya, belum tercampur. Nah, masih murni air. Apakah itu turun dari langit seperti air hujan ataukah salju ataukah yang mengalir di muka bumi seperti na'am, air sungai, air laut, air sumur ataukah mata air. Baik. Nanti akan disebutkan dalilnya. Insyaallah kita baca pada pertemuan selanjutnya. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab jika ada pertanyaan terkait dengan materi. Nah. Ada pertanyaan? Baik, fadhal. Namanya siapa? Abu Abu Khadijah, ahla wa sahla. Naam, fadhal. Nah, nanti akan kita pelajari ya air yang tercampuri dengan najis. Ya, idza khalatathu an-najasah. Naam, jika bercampur dengan najis. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Jika air itu bercampur dengan najis, maka dilihat apakah air tersebut taghayyara ahadu asnafihi ats-tsalatsah, berubah tiga sifatnya yang salah satu dari tiga sifatnya, launuhu wa rihuhu wa ta'amuhu, berubah warnanya, berubah baunya ataukah berubah rasanya. Nah, jika berubah ya salah satu dari tiga sifat, tidak mesti tiga-tiganya, satu saja yang berubah, misalnya dia tidak bau, rasanya masih enak. Ada yang siap merasakan? Nah, ini cuma pendekatan pemahaman saja. Warnanya berubah. Nah, tadinya jernih kok tiba-tiba kuning misalnya. Tapi tidak bau. Warnanya berubah dan yang mencampurinya najis. Maka tidak bisa dipakai bersuci. Nah, ataukah warnanya jernih? Ada najis di situ, ya, tapi baunya berubah. Warnanya tidak berubah. Yang berubah apa? Baunya saja. Rasanya silahkan dirasakan. Al-muhim berubah salah satu dari sifatnya, maka tidak bisa dipakai bersuci. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya, idza balaghal ma'qullatain lam yanjus. Jika air itu mencapai ya, dua qullah, yaitu sekitar 600 taib. Sekitar 321 liter. Ya. Mereka memberikan pembatasan demikian. 321 liter. Ya. Tidak ternajisi. Nah. Ya, jika jatuh padanya najis, kemudian ya, tidak berubah dari salah satu sifatnya. Naam, selama dia ya lebih dari 321 liter dua qullah, maka tidak najis. Namun yang benar ya, meskipun kurang dari dua qullah, kurang dari 321 liter, selama ya salah satu dari tiga sifat tadi tidak berubah, maka tetap suci. Meskipun misalnya ya hanya 100 liter misalnya, kemudian jatuh najis di situ, tidak berubah rasanya, tidak pula warnanya, tidak pula ya baunya, maka suci. Ini yang benar, nanti akan kita bahas insyaallah taala. Nah, nah, kemudian dia sholat dalam keadaan lupa bahwa dia junub, dan nanti ingat setelah terlewat waktu berikutnya. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah harus dilanjutkan di qada atau tidak cukup cukupin yang pertama? Itu yang pertama tempat sekalian. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah kencing. Kencing yang bagi anak-anak yang berumur misalnya 7 sampai 10 tahun atau 8 tahun, terkadang kencing dalam keadaan berdiri. Terpercik ke pakaiannya. Kemudian kita menyentuhnya, apakah ini termasuk di kategori kita ternajis dengannya? Satu lagi, yang kedua terkait dengan masalah kotoran. Kotoran yang mungkin tidak masuk dalam najis, misalnya kita menginjak tai atau kotoran binatang ternak misalnya. Mungkin karena kesibukan sehingga lupa kita tadi menginjaknya misalnya. Kemudian kita mengambil air wudhu, dan nanti setelah wudhu baru kita tahu bahwa tadi dengan sendirinya terbasuh dengan air wudhu kita. Tiga pertanyaan. Yang pertama terkait dengan sholat dalam keadaan ya lupa kalau pernah junub, dalam keadaan ya tidak bersuci darinya. Misalnya dia junub malam ini, nanti sajalah besok saja mandinya kalau sudah adzan, tidur dulu, ngorok, lupa, tidak diingatkan sama istrinya, sudah langsung sudah komat, sudah telat satu rakaat, langsung wudu, dia tidak mandi. Ya, makanya hati-hati. Kalau bisa langsung mandi sebelum tidur. Nah, ya, jangan ditunda. Meskipun boleh ditunda, tapi dalam rangka ihtiyat. Karena banyak kasus demikian. Nah, ya. Qadarullah, lupa. Nanti dia ingat, ya, esok harinya. Berarti berapa sholat yang dia kerjakan dalam keadaan belum mandi? 5 sholat, belum sholat-sholat sunnahnya kan gitu. Tapi yang kita bahas sholat wajib. Nah, taharah syartun min syurutis sholat. Syarat diantara syarat-syaratnya sholat. Ya, syarat dalam artian tidak, ya, ditoleransi jika dia lupa. Nah, jika dia lupa tidak ada toleransi. Harus mengulangi 5 sholatnya hari kemarin. Nah, ada di sini masing-masing mengoreksi diri sendiri. Nah, tayyib. Tidak ada toleransi jika itu syarat. Ya. Nah, tayyib. Lupa. Nah, tidak ada toleransi. Ya, harus mengulangi sholatnya karena itu syarat. Nah, tayyib. Tidak seperti wajib. Ya, perkara-perkara yang wajib, ya, ditoleransi jika dia lupa. Misalnya, lupa apa? Lupa tahayyud, lupa tasyahud al-awwal. Yang rajih tasyahud awal apa? Wajib. Baik. Dia ingatnya setelah bangkit, setelah di rakaat yang ke berapa? Ketiga. Ketiga. Nah. Dia tidak perlu kembali duduk. Dia lanjutkan sholatnya, cukup diganti dengan apa? Sujud sahwi. 2 kali sujud kemudian salam. Nah, ini wajib, ditoleransi. Ya. Baik. Dia lupa iktidal. Habis ruku tidak mengucapkan subhanallahu wa bihamdih, langsung sujud. Nah, dia ingat di sujud, belum iktidal. Apakah ditoleransi? Tidak. Dia harus kembali lagi berdiri iktidal. Karena rukun, syarat dan rukun tidak ada toleransi. Nah, ini tadi terkait dengan, ya, meninggalkan syarat sahnya sholat yaitu taharah. Maka tidak ada toleransi. Harus mengulang 5 sholat yang dia tinggalkan atau dia lakukan tanpa taharah, ya. Nah, di hari sebelumnya. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Apa tadi? Nah. Antum menyebutkan tadi umur 7 sampai 8 tahun. Al-Muhim sudah makan-makan. Sudah berapa tahun itu? Najis, jelas, ya. Nah, jika masih ada bekasnya belum kering, ya, masih basah barusan kemudian kita sentuh, maka kita ternajisi. Kita juga wajib mencucinya. Di samping mencuci najis yang ada, ya, di baju anak kita kan begitu. Nah, ternajisi dengannya. Nah, kecuali misalnya berlalu beberapa saat, ya, anak itu bermain di luar dan matahari sangat panas, ya, panas, kemudian kering, hilang zatnya, hilang baunya, kelas suci dengan sendirinya. Nah, suci dengan sendirinya karena izalatu al-khabas ya la yushtarat fihi an-niyyah, menghilangkan najis tidak disyaratkan niat. Beda dengan hadas. Kalau hadas harus niat. Antum mandi 10 ember tapi tidak niat mengangkat hadas, tidak suci antum dari hadas. Nah, ini bedanya najis dengan hadas. Ya, kalau najis jika dia hilang dengan cara apa saja, hilang zatnya, maka cukup suci. Ya, dianggap telah suci dari najis. Nah, tapi yang ketiga tadi apa? Nah, kotoran binatang ternak. Taib. Berselisih ulama tentang kotoran binatang yang kita makan dagingnya. apakah najis atau tidak. Yang benar tidak najis. Ya, karena dagingnya halal, halal. Maka kotorannya pun tidak najis. Nah, namun bagi pendapat yang mengatakan itu najis, ya, bagaimana tadi tersucikan dengan wudu. Taib sudah cukup tersucikan, karena tidak butuh niat seperti tadi. Ya, nah, tersucikan dengan ketika kita berwudu, ya, kita tidak dipersyaratkan untuk meniatkan saya meniatkan mau menghilangkan najis ini, tidak. Jika dia sudah hilang, maka dengan sendirinya ya suci dari najis. Wallahu a'lam. Nah, baik, fadhal. Ada tetesannya, sisa-sisa gitu ya. Nah, barakallahu fiki. Tapi namanya siapa? Tadi Abu Khadijah ya. Abu? Al-Fay. Gimana tulisannya? Al-Fayyad. Masya Allah, lausan. Baik. Nah, ini pernah ditanyakan oleh ditanyakan kepada Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan ini penyakit. Penyakit di sebagian orang, ya, dia sudah kencing dan masih saja ada sisa-sisa kencingnya. Kotorat istilahnya. Ya. Tetesan-tetesan satu atau dua. Nah. Ya. Sebagian sampai ya pada tingkatan selama setengah jam baru berhenti. Jadi dia tunggu dulu setengah jam baru wudu. Nah, ya kalau memang demikian, ya, ya maka dia menunggu sampai keluar semua bersih. Nah, makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam jawaban beliau, dia menasihatkan supaya orang ini memperhitungkan kapan waktu masuk sholat. Ya, kencing memang jauh sebelumnya. Misalnya kebiasaan dia 20 menit. Ya sudah, sebelum adzan 20 menit kencing. Nah, jangan adzan baru mau kencing atau qomat baru mau kencing. Ketinggalan jamaah dia. Nah, ya, tidak sah sholatnya. Karena dia berhadas, hadas kecil. Apalagi ya tercium baunya. Nah, ya, taib, berwudunya tadi, wudunya batal. Setelah kencing dia wudu, kemudian masih dia merasakan ada satu dua tetesan, wudunya batal dengan itu. Nah, makanya diperhatikan waktu-waktunya. Nah, taib mungkin cukup ya. Baik, cukup insyaallah taala karena perjalanan kita masih panjang ini. Nah, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Insyaallah kita lanjut di bulan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Faddalu.